الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه لأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. طيب malam hari ini kita masuki surah At-Tariq. Dan surah At-Tariq surah Makkiyah. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa surah ini Makkiyah yang terdiri dari 17 ayat. Kandungan surah ini secara umum sama seperti kandungan ayat-ayat atau surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada fase Makkah yang banyak menceritakan tentang Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, bahwa manusia akan dibangkitkan setelah kematian mereka. Maka demikian pula di dalam surah At-Tariq ini, di mana Allah Azza wa Jal menjelaskan tentang kondisi manusia, bahwa mereka diciptakan oleh Allah dengan proses, kemudian mereka mati dan mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga masing-masing dari mereka akan mendapatkan apa yang telah pernah mereka amalkan ketika di dunia berupa pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq? An-najmu ath-thaqib. Was-samaa'i. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, dan telah kita sebutkan pada beberapa pertemuan sebelumnya bahwa seringkali Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan makhluknya, dan bagi Allah bersumpah dengan apa saja dari makhluk. Adapun makhluk tidak diperbolehkan bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifat Allah tabaraka wa taala. Was-samai, demi langit. Demi langit. Disebutkan dalam tafsir, aqsama Allah Subhanahu bis-sama. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah dengan sesuatu dari makhluknya melainkan bahwa pada makhluk tersebut ada hikmah, ada kemaslahatan yang perlu untuk diperhatikan oleh hamba-hambanya. Sebagian para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud as-sama di sini adalah setiap apa yang ada di atasmu. Kullu ma 'alaka fa huwa sama. Setiap apa yang ada di atasmu maka itu sama. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebut as-sama yang dimaksud adalah awan. Karena dari kata as-sumu, as-sumu al-ulu, yang menunjukkan ketinggian. Allah Azza wa Jalla berfirman, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha. Anzala minas sama'i ma'an. Allah menurunkan dari as-sama'i air, yang dimaksud as-sama dengan istihab dari awan. Wattariqi, demi as-sama, demi langit. Wattariq, dan demi at-tariq. Ay wan-najmu alladhi yatruqu laylan, yaitu bintang yang muncul di malam hari. Wama adraka mat-tariq, tahukah kamu apa itu at-tariq? Ya. Ay wama adraka ma 'idhamu hadzal najm, tahukah kamu berapa besar dari bintang itu, bintang at-tariq? Apa itu at-tariq? Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, at-tariq an-najmu tsaqib. Yang dimaksud at-tariq itu adalah bintang yang tsaqib. Tsaqib itu asal maknanya menembus, melubangi. Ya. Menembus atau melubangi. Menembus dengan apa? Dengan cahayanya. Menembus dengan cahaya. Oleh karena itu kata para ulama, yang dimaksud as-saqib ay al-mudhi, karena dia menembus dengan cahayanya. Ya. Yang bersinar. Yang bersinar terang. Terang benderang. Disebutkan dalam tafsir, huwa an-najmu al-mudhi'ul mutawahhiju, yaitu bintang yang bersinar, yang terang benderang, mutawahhij. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang ada di langit. Allah bersumpah dengan langit. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang-bintang yang ada di langit. Ada kemungkinan yang dimaksud at-tariq di sini adalah seluruh bintang. Ya, an-najmu tsaqib. Atau yang dimaksud adalah bintang yang khusus, yaitu as-tsaqib, yang bersinar dengan terang. Disebut dia tsaqib karena dia menembus kegelapan dengan cahayanya. Dan bintang-bintang ini merupakan salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan kesempurnaan qudrah. Kita melihat subhanallah di malam hari bintang-bintang bertebaran di langit, ya, dari jarak kejauhan yang demikian jauh sekali, kita masih bisa melihat sinar bintang itu, cahaya bintang itu. Subhanallah, tabarakallahu ahsanul khaliqin, wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Itu adalah merupakan tanda-tanda. Dengan bintang mereka menjadikan itu sebagai tanda-tanda perjalanan mereka. Sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan bintang itu tiga hal. Yang pertama zinah lisama, untuk perhiasan langit. Ya. وزينا السماء الدنيا بمصابيح, dan kami menghiasi langit dunia dengan masabih, dengan lampu-lampu, yaitu cahaya-cahaya bintang. Yang kedua, rajman lisyayatin, waja'alnaha rujuman lisyayatin, kami menjadikannya untuk melempar syaitan. Dan yang ketiga, sebagai petunjuk, wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. In di sini bermakna nafiyah. Bermakna nafi. In kullu ay ma kullu nafsin. Ya, tidaklah setiap jiwa. Lamma 'alayha hafiz. Lamma di sini maknanya illa. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Tidaklah setiap jiwa melainkan 'alayha ala. An-nafs, atas jiwa ini hafizun, ada pemeliharanya. Ada yang menjaganya. Dalam qiraah Abu Ja'far, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, itu mereka membaca dengan tasydid, lamma. Lamma 'alayha hafiz. Disebutkan oleh Al-Baghawi bahwa ini bahasanya Hudzail. Lughahnya Hudzail. Mereka menjadikan lamma dengan makna illa. Lamma bermakna illa. Sebahagian membaca dengan takhfif. In kullu nafsin lama. Lama 'alayha hafiz. Nah, ini sebagian bacaan. Disebutkan dalam tafsir, ma kullu nafsin, tidaklah setiap jiwa, illa ukila biha malakun raqibun. Tidaklah setiap jiwa melainkan telah diwakilkan padanya malaikat penjaga. Yahfadu 'alaiha a'malaha, yang akan memperhatikan amalan-amalan dari setiap jiwa. Lituhasab 'alaiha yaumil qiyamah. Tujuan adanya penjaga itu untuk dihisab nanti pada yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Ya, dari ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap manusia ini ada penjaganya, ada hafiznya. هذه من نعم الله عليكم يا عباد الله, فاشكروا الله عليها. كثير من أبناء الإسلام اليوم لا ينظر إلا إلى المآكل والمشارب للأسف, ولا ينظر إلا إلى نعمة العمارات, نعمة المزارع والمتاجر. لا شك أن هذه نعم عظيمة نشكر الله عليها ولا نكفره فيها, بل أصحاب الأموال من شكر الله لنعمه عليهم أنهم يعطفون على الفقير ويعدون زكاة أموالهم, ولا يرابوا ولا يرشوا ولا يأتوا بأموالهم إلى المحرمات والمخدرات, بل ينبغي لهم أن يشكروا الله على النعم المسدى عليهم. بماذا؟ ألا يوقعها في الحرام, وألا يخاصموا بها, وألا تكون سببا في دخولهم الجحيم. لا تكن سبب في دخولهم الجحيم. لا يبخلون على الزكوات، لأن الذي يبخل على زكاة ماله فإنه يعد لنفسه الحطب والنار في الآخرة، أما الذي يتصدق بماله فإنه يعد لنفسه دورا في الآخرة. فعثمان بن bukan itu ajalnya. Maka malaikat ini yang memberikan perlindungan, menjaga hamba tersebut sehingga terhindar dari pembunuhan itu, karena Allah tidak menakdirkannya. Namun kalau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan mati dengan cara dibunuh pada saat itu, maka malaikat itu pun melepaskan, tidak menjaga, karena itu sejalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ya, jadi ada penjaga-penjaganya di hadapannya, di belakangnya, mereka menjaganya berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang kedua, penjagaan itu dalam artian ya diperhatikan, dicatat amalan-amalan setiap hamba, ucapan-ucapan hamba. Maka inilah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah seorang melafazkan satu ucapan melainkan ada malaikat yang hadir yang menjaga. Apa saja yang dilakukan, apa saja yang dikerjakan oleh seorang hamba, itu diawasi. Jadi al-hifz di sini adalah hifz pengawasan. Diawasi lalu kemudian dicatat. Dan buku-buku catatan amalan itu nanti akan dihadapkan pada yaumul qiyamah. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Sampai di sini akhwan. Tafadhalu hafidhakumullah.